Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ya. Jadi pembahasan kita ini khamisan ya. Hadil ma'iyatu la tunakidu ma thabata lillahi ta'ala min uluwihi ala khalqihi wa istiwaihi ala arsyih. Sifat kebersamaan Allah Ta'ala ini tidak kontradiktif dengan apa yang telah tetap dimiliki oleh Allah Ta'ala berupa sifat ulu, ketinggian Allah di atas makhluknya, dan sifat istiwanya di atas arasnya. Kemudian disebutkan tadafaratil adillatu minal kitab was sunnati wal ijma'i wal aqli wal fitrati ala uluwillahi ta'ala. Nah, jadi banyak sekali saling mendukung ya, dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma', akal, fitrah tentang sifat ketinggian Allah Ta'ala di atas makhluknya. Kemudian disebutkan dalil-dalil Quran dan hadis, kemudian ijma' dan dalil logika akal, berikutnya dalalatul fitrah. Ini sekarang ya. Fadhal ikra. Nah, iya ini. Wa amma dalalatul fitrah. Nah. Kata Syekh rahimahullah, menunjukkan fitrah atas ulu Allah Ta'ala, maka sesungguhnya tidak seorang pun yang berdoa memanjatkan doa kepada Rabb-nya kecuali dia secara darurat, ya, mesti menemukan dalam kalbunya, dalam hatinya, al-ittijah ilal ulu, hatinya menghadap ke atas, menghadap ke atas kepada Allah Ta'ala, mengarah ke atas kepada Allah Ta'ala yang Maha Tinggi di atas. Ini sifatnya darurat, suatu kemestian yang mesti demikian. Ya, mesti hatinya itu mengarah kepada Allah Ta'ala yang ada di atas, tanpa min ghairi dirasati kitab wala ta'lim mu'allim. Itu sifatnya satu kemestian darurah tanpa melalui ya mempelajari satu kitab dan tanpa diajari oleh seorang pengajar. Tetapi itu memang kemestian dirasakan dalam hati setiap orang yang berdoa. Nah. Fadhal wa hadha al-ulu الثابت من الله هذه الأدلة القطعية لا ينافي صفة المعية وذلك من وجوهها. نعم، صفة علو yang dimiliki oleh Allah Ta'ala ini dengan dalil-dalil yang meyakinkan ini, al-adillah al-qat'iyah, yakni dalil-dalil yang meyakinkan, tidak ada keraguan padanya, itu makna al-adillah al-qat'iyah. Nah, qat'i itu maksudnya apa? meyakinkan, tidak ada keraguan. Baik. Jadi sifat udu Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya qat'iyah meyakinkan, la yunaqidu haqiqatan ma'iyati, tidak kontradiktif, bertentangan dengan hakikat sifat ma'iyah Allah taala, kebersamaan Allah taala dengan makhluknya. Wa dhalika min wujuh, hal itu ditinjau dari beberapa sisi. Tayyib, al-wajhul awwalu, Allah taala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihi al-mubin al-munazzahi 'an at-tanaqudi walau kana mutanaqidain lam yajma' al-Qur'an al-Karim bainahuma. Sisi yang pertama kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan, ya Allah menggabungkan, memadukan antara keduanya untuk dirinya dalam kitab yang jelas penjelasannya, yang bersih, ya, yang tersucikan dari adanya tanakub kontradiktif. Jika demikian, walau kana mutanaqidaini lam yajma'il Qur'an bainahuma, seandainya dua sifat ini, dua sifat yang kontradiktif, yang bertentangan, yang saling membatalkan satu dengan yang lainnya, tidak mungkin Al-Qur'an menggabungkan antara keduanya, karena Al-Qur'an sudah disifati di depan, al-munazzah 'anit tanaqud. Qur'an Kitabullah al-Mubin, kitab Allah Subhanahu wa taala yang jelas, ya, serba jelas dalam menjelaskan perkara, dan disifati tersucikan dari kontradiktif. Tidak ada kontradiktif dalam Al-Qur'an, penjelasannya jelas, wadih. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, seandainya itu bukan datang dari Allah, mereka akan mendapatkan banyak perselisihan dalamnya, kontradiktif sana sini. Tapi ini tidak ada, tidak ada satupun yang berbenturan. Tabi' al-qira'ah kitabillahi ta'arudha fima yabdu lak fa'id an-nazar fihi marratan ba'da ukhra hatta yatabayyana lak, qala Allah ta'ala فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Segala sesuatu dalam kitab Allah Ta'ala, tadhunnu fihi at-ta'arud, yang engkau sangka padanya ada ta'arud, ada pertentangan. Fima yabdu lak, sebatas yang tampak bagimu, sebatas yang tampak pada pemahamanmu, tampak seakan kok ini kok bertentangan, ada ta'arud gitu. Maka kata Syekh, fa'id an-nadharahi, maka ulangi lagi pengamatanmu padanya, pembahasanmu padanya, marrotan ba'da ukhra, berulang kali, marrotan ba'da ukhra, yakni berulang kali, terus diulang-ulang, ditinjau kembali pemahamanmu untuk memahaminya, dibahas kembali, hatta yatabayyana lak, sampai tampak jelas bagimu. Jadi permasalahan ada pada pemahaman Anda. Jika menyangka ada ta'arud, pemahaman itu butuh dibenahi, ulangi lagi pembahasannya, tinjauannya. Ya, pikirkan kembali, ulas kembali, berulang kali, marratan ba'da ukhra, sampai jadi jelas. Nah, dalilnya disebutkan di sini, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi al-Qur'an? Jadi Allah perintahkan untuk mentadabburi. Jadi jika masih menyangka ada ta'arud, berarti tadabburnya belum selesai, belum tuntas. Gitu. Ya, belum lurus. Masih harus ditadabbur lagi. Terus tadabbur marratan ba'da ukhra sampai jelas. Karena tidak mungkin ada ta'arud. Tanaqud walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Baik. Al-wajh ats-tsani anna ijtima'a al-ma'iyyati wal-'uluwi mumkinun fi haqqi al-makhluqi fa innahu yuqal ma zilna nasir wal-qamaru ma'ana wa la ya'uddu dhalika tanaqudan wa min al-ma'lumi wa la yu'addu dhalika na'am wa min al-ma'lumi anna as-sayirina fi al-ardi wal-qamar fi as-sama'i فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. طيب. Sisi yang kedua. Kombinasi antara kebersamaan dan ketinggian, ma'iyya dan 'ulu, itu hal yang mungkin terjadi pada hak makhluk. Pada makhluk saja bisa terjadi kombinasi dua sifat ini. Fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ya. Kami senantiasa bergerak. Ya. Baik berjalan kaki atau berkendaraan. Wal qamaru ma'ana, dalam keadaan bulan bersama kami. Bulan bersama kami. Bulannya di mana? Bukan di muka bumi bersama orang yang bergerak tersebut, tapi bulannya di atas, kan begitu. Wala yu'addu dhalika tanaqudan. Dan ucapan semacam itu tidak dianggap sebagai ucapan yang kontradiktif. Tidak. Sah-sah saja ucapan seperti itu dikombinasikan antara ya dua perkara itu, bulannya di atas, tinggi di atas mereka, ya, dan mereka di muka bumi di bawah bulan, tetapi bulan bersama mereka. Nah, wa min al-ma'lumi anna as-sa'irina fil ardi na'am wal qamara fis sama', merupakan hal yang diketahui bersama anna as-sa'irina fil ardi, yang bergerak tersebut di muka bumi, wal qamara, dan bulannya di mana? Fis sama', di atas, di arah langit. Faidha kana hadha mungkin fi haqqil makhluk, apabila ini mungkin terjadi pada hak makhluk, fama baluka bil khaliqil muhiti bi kulli syai, maka bagaimana lagi pandanganmu ya mengenai Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang meliputi segala sesuatu. Naam. Fasil. Qala Syekh Muhammad Khalil Hafiz Safhah 15100 fi syarhihi Al-Aqidah Al-Wasithiyah inna qawli al-mu'allif bal al-qamaru ayatun min ayati Allah ta'ala min asghari makhluqatihi wa huwa ma'al musafiri wa ghayri al-musafiri aynama kana. Qala وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم بل العالم كله سماواته العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقي مع كوني عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشي؟ نعم، di sini Syekh menukil ucapan Muhammad Khalil Harras dalam 115 dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Naam. Ucapan al-muallif yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan bulan itu salah satu ayat dari ayat Allah Ta'ala, yang salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala, ayat kauniyah ya. Naam, termasuk min asghari makhlukatih. Naam, termasuk makhluk, makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling kecil. Ya, wa huwa ma'al musafir, dalam keadaan dia bersama dengan musafir. Dan wa ghairil musafir, ma'al musafir wa ghairil musafir, bersama musafir dan selain musafir, aynama kana, di mana saja orang itu berada, di mana saja musafir atau selain musafir itu berada, bulan mesti bersamanya. Bulan mesti bersamanya. Subhanallah, disifati seperti itu. Bulan dapat mutim rahimahullah min asghari makhlukatih, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kecil. Nah, ya, mau dibandingkan dengan langit ya, langit, tujuh lapis langit ke atas sampai kepada aras, ya, kecil sekali itu, kecil sekali bulan itu. Nah, itu saja disifati dia bersama musafir dan selain musafir, di mana saja berada orang itu. Nah, nah, kata Syekh Muhammad Khalil Harras di sini, atau akan ditarik masalan bil qamari. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, memberikan contoh permisalan dengan bulan. Alladhi huwa mawdu'un fis sama', yang terletak di langit. Wa huwa ma'al musafir ghairi, dalam keadaan bulan itu bersama musafir dan selainnya, aina makana, di mana saja orang itu berada, musafirnya atau selain musafirnya itu berada, bulan mesti bersamanya. Nah, qal fa idza jaza hadza fil qamar, apabila ini boleh terjadi ya, disifatkan pada bulan, wa huwa min asghari makhluqatillahi ta'ala, padahal ini terhitung termasuk dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang paling kecil. Afala yajuzu binisbati ilal latifil khabir, apakah tidak boleh untuk dikatakan seperti itu, disifatkan seperti itu terkait Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha lembut dan maha mengetahui. Alladhi ahata bi'ibadihi ilman wa qudratan, yang meliputi seluruh hamba-hambanya dengan ilmunya dan kekuasaannya. Walladhi huwa syahidun muttabi'un alaihim, dan Allah yang dia menyaksikan mereka semua, melihat mereka semua, yasma'uhum mendengar mereka semua, wa yarahum melihat mereka semua, wa ya'lamu sirrahum wa najwahum mengetahui keadaan mereka semua, ya, sirnya dan najwa mereka, rahasia-rahasia mereka, ya, bisikan-bisikan mereka. Naam, tidak ada yang luput dari Allah Taala. Balil alamu kulluhu samawatuhu wa arduh, bahkan alam seluruhnya, ya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semuanya, minal arsh ilal farsh, mulai dari atas ke bawah, mulai dari arsh sampai ke bawah, ya, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibaratnya hanya seperti bundukah fi yadi ahadina, hanya seperti apa bundukah? Apa bundukah? Hah? Apa bundukah? Bukan bedil. Hah? Nah, di tangan salah satu dari kita. Nah, bundukah, coba cek. Kalau bundukiyah, ya, bundukiyah kan bedil. Terus itu ada kamus dalam. Lebih cepat sambil lihat ini. Enggak ada? Hah? Kemiri. Iya, kalau bedil kan bundukiyah itu. Kemiri. Di kamu siapa? Hah? Pastikan lagi. Iya, maksudnya ini benda kecil gitu di tangan seseorang gitu. Di telapak tangan seseorang. Artinya penggambaran bahwa alam semesta ini mulai dari aras ke bawah, dari aras sampai ke bawah ke farsh, yakni firosh, alas tidur, tikar, kasur gitu, yang dihamparkan di permukaan bumi, itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu di hadapan Allah Ta'ala, nah, hanya bagaikan bundukah, ini sebuah benda yang ada di tangan salah satu dari kita, benda kecil yang ada di telapak tangan salah satu dari kita. Nah, ya, kecil sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan disifati Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dirinya, zatnya, tidak ada apa-apanya. Naam, seluruh makhluk ini dibandingkan kebesaran diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, peluru bahkan di sini, bunduk. Nah, kok tadi ada kemiri di mana? Di sini kalau di kamus Munawwir, al bunduk, al wahida bundukah, peluru. Ada juga di sini nama pohon, ya. Kalau bundukiyah kan ma'ruf, bundukiyah itu memang bedil. Jadi bundukah pelurunya. Nah, ya, peluru kan benda kecil, ya, di telapak tangan salah seorang dari kita, kecil sekali. Nah, samawatuhu wa arduhu minal arshi ilal farshi baina yadayh ka'annahu bundukah fi yadi ahadina. Nah, alam semesta ini semuanya tuh lapis langit di atas, yang diatapi dengan arsh singgasana Allah Ta'ala, dan 7 lapis bumi. Jadi dari arsh sampai ke bawah, nah, ke alas tidur yang terhampar di muka bumi. Itu gambarannya seperti tadi. Nah, ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu Allah disifati dengan Allahu Akbar. Nah, Allah Maha Besar zatnya, dirinya. Nah, tidak ada apa-apanya makhluk ini dibanding kebesaran diri zat Allah Ta'ala. Afala yajuzu liman hadha sya'nu? Apakah tidak bisa yang seperti ini urusannya? Ya. Kebesaran dirinya, zatnya. An yuqala innahu ma'a khalqihi, untuk dikatakan bahwa dia bersama makhluknya. Ma'a kaunihi ghaliban. Apa ini? Kok gini? Masa ghaliban? Na'am. Salah cetak ini. Di kitab Adian, makanya. Di kitab antum apa? Ada yang tertulis ghaliban? Kitab anda saja? Ya. Atau kejatuhan anu ini. Adian, pembahasannya sekarang adalah udu, iya. Ba'inan minhum fawqa arsyi, na'am. Ya. Sehingga Allah Ta'ala bersama makhluknya. Na'am, bersama na'am, bersama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala di atas mereka, terpisah dari mereka di atas arasnya. Baik, al-wajh tsalits. لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثله شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. Sisi yang ketiga, kombinasi antara sifat ulu dan ma'iyah. Lau furidho, diandaikan ya. Diandaikan kombinasinya itu mumtani', mustahil, tidak mungkin gitu. Fi haqqil makhluk, pada hak makhluk ya. Lam yalzam ayyakuna mumtani'an fi haqqil khaliq, maka tidak berkonsekuensi itu mustahil. Mumtani' itu artinya mustahil ya. Hentum, mumtani' semakna dengan apa? Mustahil. Jadi diandaikan itu mustahil pada hak makhluk, maka kombinasi dua sifat itu tidak berkonsekuensi bahwa itu mustahil pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Kenapa? Fa inna Allah la yumathilu syai' min khalqi, kan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang menyamainya dari makhluknya. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu selain Allah Ta'ala yang sama dengannya, dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kemudian di sini dinukil keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qira. Allah Ta'ala fil aqidatil wasit, fil aqidatil wasitiyyah, safha 13 wa 100, thalithatun min sirah al-Harras. Wa ma dhukira fil kitab was sunnati min qurbihi wa ma'iyyatihi لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis berupa sifat kedekatan Allah Ta'ala, kebersamaan Allah Ta'ala, itu tidak menafikan. La yunafi, tidak menafikan apa yang disebutkan dari sifat ulu Allah Ta'ala, sifat ya Allah di atas ya seluruh makhluk, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu selain yang sama dengannya. Fi jami'i nu'utihi, pada seluruh ni sifat-sifatnya. Nu'ut yakni awsafi, pada seluruh sifat-sifatnya. Naam. Wa huwa aliyun fi dunuwih qaribun fi uluwih. Jadi Allah Ta'ala Maha Tinggi. Ya. Maha Tinggi dengan bersama sifat kedekatannya kepada makhluk. Dunuwi di sini adalah qurb, kedekatan Allah Taala. Qoribun fi uluwi, dekat bersama dengan sifat ulunya. Jadi ini dua kombinasi sifat yang ada pada diri Allah SWT. Maha tinggi bersama dengan maha tingginya Allah, ya, maha tinggi pada kedekatannya dengan makhluknya, dan dekat, ya, dengan makhluknya pada ketinggiannya di atas seluruh makhluknya. Nah, khulasatul qawl. خلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي. تفضل. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي. نعم. يعني ringkasannya ya. Kesimpulannya. Nah. Pada topik pembahasan ini sebagai berikut. Nah, ini kesimpulannya secara ringkas. Tafadhal. Nah, sesungguhnya yang pertama ya, sesungguhnya sifat kebersamaan Allah Taala bersama makhluknya itu telah tetap berdasarkan Quran, hadis, ijma, salaf. Nah. Nah, yang kedua, sifat ma'iyah Allah Taala hakun ala hakikatiha, itu adalah benar, merupakan sifat Allah Ta'ala sesuai hakikatnya, hakiki. Nah, sifat ma'iyah, kebersamaan Allah Ta'ala dan makhluknya adalah hak, yakni benar adanya sifat itu dimiliki oleh Allah Ta'ala secara hakiki, sesuai hakikatnya, ala ma yaliqu billahi Ta'ala, selaras dengan kesempurnaan dirinya. Min ghairi an tushbiha ma'iyatal makhluk, tanpa menyamai, menyerupai kebersamaan makhluk lil makhluk dengan makhluk yang lain. Naam. Thalithu annaha taqtadi ihatatallahi ta'ala bil khalqi ilman wa kudratan wa sam'an wa basaran wa sultanan wa tadbiran wa ghaira dhalika min ma'ani rububiyyatihi. كانت المعية عامة تقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. نعم. معية itu menuntut. Ketika معية itu menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani secara makna معية itu menuntut Allah Subhanahu, menuntut makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi makhluknya dengan ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, penglihatannya, ya, kerajaannya, pengaturannya, dan selain dari itu, dari makna-makna rububiyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. In kanatil ma'iyatu 'ammatan, apabila ma'iyah, sifat kebersamaan Allah itu bersifat umum yang meliputi seluruh makhluk tanpa kecuali, maka ini tuntutan maknanya. Nah, Allah meliputi seluruh makhluknya dengan ilmunya dan seterusnya kita dengar. Wa taqtadi ma'dhalika nasran wa ta'yidan tawfiqan wa tasdidan in kanat khassatan, dan sifat kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya menuntut, ya, bersama dengan itu. Ma'dhalik artinya apa? Dhalik isyarat kepada ihatah, ihatah Allah Ta'ala bil khalqi ilman wa qudratan seterusnya. Yani bersama makna, bersama dengan yang sebelumnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluknya dengan, meliputi makhluknya dengan ilmunya, kuasanya dan seterusnya, juga menuntut selain itu apa? Untuk kebersamaannya sifatnya khusus ini menuntut makna lebih dari itu, yaitu apa? Pertolongan Allah Ta'ala, pengukuhan Allah Ta'ala, taufik Allah Ta'ala, ya, kepada makhluknya yang disifati bahwa Allah bersamanya, apabila ma'iyah itu khasah, khusus, khusus untuk wali-walinya. Jadi ma'iyah itu ada dua kan, ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah artinya sifat kebersamaan Allah bersama seluruh makhluknya tanpa kecuali. Ini menuntut apa? menuntut makna bahwa Allah Ta'ala meliputi mereka semua dengan ilmunya, kudrohnya, dan seterusnya. Dari makna-makna rububiyahnya. Yang kedua, ma'iyah khasah, sifat kebersamaan Allah Ta'ala secara khusus dengan wali-walinya. Di samping bermakna, yakni menuntut makna bahwa Allah bersama wali-walinya dengan ilmunya, dengan kudrohnya, pendengarannya, dan seterusnya di makna rububiyahnya, juga lebih dari itu, ya, menuntut adanya makna Allah menolong mereka, ya, mengokohkan mereka, meluruskan mereka, memberi mereka taufik. Yang selain wali-walinya tidak ada makna ini, karena wali-wali Allah Ta'ala tidak ditolong oleh Allah tentunya, ya. Nah, tidak diberi taufik Allah Ta'ala, tetapi bersama mereka dengan ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, dan seterusnya. Bisa difahami ini? Nah, ar-rabi'. Annaha la taqtadi an yakuna Allah Ta'ala mukhtalifan bil khalqi aw halan fi amkinatihim wa la tadullu ala dhalika bi wajhin min al-wujuh. Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut Allah Ta'ala bercampur dengan makhluk, berbaur dengan makhluk, ya. Mukhtalifan bil khalqi, bercampur berbaur dengan makhluk, atau halan fi amkinatihim, atau berada di tempat-tempat mereka. Tidak menuntut demikian. Ya, wala tadullu ala dhalika biwajhin min al-wujuh, tidak menunjukkan hal dari sisi manapun. Na'am. Ta'aliyan 'alaihim ba'inan minhum fawqa 'arsyih. Di atas mereka semua, terpisah dari mereka semua makhluk di bawahnya. Nah, Allah di atas arasnya, aras dan yang lainnya di bawahnya. Jadi ketika dikatakan Allah bersama makhluknya, tidak menuntut bahwa berarti, maknanya berarti bercampur berbau dengan mereka, Allah ada di tempat-tempat mereka, Allah di mana-mana dan seterusnya. Dari sisi manapun tidak ada, ya, tuntutan makna, ya, tuntutan makna demikian. Nah, yang kelima. Idza tanabbawna ma sabaqa alimna annahu la munafata baina qawlillahi ta'ala ma khalqi haqiqatan wa qawlihi fis samai 'ala 'arsyi haqiqatan. Tayyib. Apabila kita mentadabburi, merenungkan apa yang telah lewat, kita pun mengetahui bahwa tidak ada pertentangan, ya, antara fis samai, artinya di atas langit. Ini sering Anda tambahkan karena terkadang ada yang keliru mengatakan Allah di langit. Nah, Allah di langit, ya, itu salah, ya. Allah di atas langit, di atasnya langit, bukan di langit. Di langit artinya dalam langit. Nah, ini batil, ya. Nah, jadi di atas langit. Sebab kita ketahui fis sama diartikan dengan dua makna, kan? Fis sama artinya fil ulu atau ala ala sama. Nah, bersama makhluknya secara hakiki dan sifatnya di, ya, di ketinggian, di atas langit, di atas arasnya secara hakiki. Jadi Allah di atas arasnya, maha tinggi di atas arasnya, di atas seluruh makhluk, aras dan makhluk yang lainnya semua di bawahnya. Bersama dengan itu disifatkan bahwa Allah bersama makhluknya dengan tuntutan makna yang sudah kita lewati di atas. Nah, meliputi mereka dengan ilmunya, kudrohnya, tidak ada yang luput dari itu semua, pendengarannya, penglihatannya, seterusnya dari makna rububiyahnya. Dan secara khusus wali-walinya, ya, bersama mereka juga dengan menolong mereka, memberi mereka taufik dan seterusnya. Nah, terakhir, subhanahu. Sitanan alaih, huwa kamatna ala nafsihi, sallallahu sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini penutupan dari Syekh. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan segala puji baginya hanya miliknya. Kita tidak mampu membatasi pujian atasnya. Dia Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dia memuji atas dirinya. Dan di akhir dengan salawat kepada Syekh. Naam. Dan dengan ini selesai kitab ini. Ini yang tambah-tambah terhadap kitab ini. Ta'kid, ya. Nah, untuk meluruskan kesalahpahaman terkait dengan masalah ma'iyah. Ini ditulis oleh Syekh, katanya di sini tanggal 27 bulan 11 tahun 1403 Hijriah. Nah. Alhamdulillah selesai, barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.